bro. Kasus kasus apa? Woman bro luput ya. Hah? Kok bisa? Wes rasa melu-melu gue mana lo? Oh ya sudah, padahal aku tahu lo. Gue tenang nih. Ya tenang gue Dian bodoh. Biasa jadi pas nyawang bocah wadon kok saya ngreteli nganggurak neng duwur dunggolai nikak kebak dempul marayu tek mumbul tadi do pengen nyamul enak opo meneh nyawang bocah sepodo yang jangan buncengan ngetapret nganti yorai sonahan weki nganti ditumpai neng jero wak medan yorai so mikir tegone raga lapena opo koyo ngono sepodo dikareke tingkah pola bocah ikur manuk muter ledeng ngaya apa resiko nih? Harapmu gak mes kebablas si angkorong kosa uribe dan janji logo ya nawa ebewe kena tegang saiki rasa nong dekmu nolongso bagani anake wong liya mula awakmu sing kudune iso ngati-ati yang ku pindah kuwi ora waton wani rekoso setengah mati. Konco-konco rasa padu bungai merga urip murah dawa ning donya wadon kuwi ora mesti iso gawe seneng ati yen kowe ra iso ngeteni carane nahan nafsue ngati mulo padha dipikir rasa kowe padha jenanangan wadon golek wedoa terus wadon mbok pangan mengko aja uripmu merga tingkah polamu yen ra becik aja tumindak padha rusak grapes nasibmu resno kuwi ora kudu nindakke hal sing saru manut sahan bisu omongane mbok bathokmu kuwi mbok isik-isik kumet mikir piye ling nguripi wedoanmu apa bojomu kok arep kok pagani watu mulo yen tumindak ora waton serem dijak tumindak gendu kowe waton gelem saiki mumendas mergo tumindakmu dhewe ora ngira sik tok tumpaki kuwi gebe karo ora kowe le nek wis kahanane ngene kudu ngapot isik karo tangga teparone dadi buyar si menompok kasunya tane bayi sik neng jero wetan kuwi kowe bapakne janji loga yen awake dhewe kena gedhe saiki rasakno uripmu nalangsa makani anake wong liya